telah tiba, hati terasa bahagia. Bukan karena apa yang ada di dalam rumah. Natal telah tiba, hati merasa bahagia. Bukan apa yang kumiliki, tetapi apa yang kubagi. Ya, Natal telah memberikan kebahagiaan sejati bagi mereka yang percaya dalam kesungguhan. Natal menjadi sangat indah karena ada sebuah kepedulian. Natal memberikan damai suami dan istri, orang tua dan anak, kita dan tetangga. Natal memberikan ketenangan, kenyamanan, keteduhan yang sangat luar biasa, tak terbilang sudah. Mungkin hari ini engkau terpisah dari orang yang kau kasihi. Ayah ibu tak bersama dirimu. Atau mungkin kau yang ditinggalkan oleh anak-anak karena pergi ke satu tempat yang jauh. Seakan-akan sepi terasa karena sendiri. Tapi ingat, Natal bukan itu saja. Karena Natal jauh di lubuk hatimu memberikan ketenangan, keceriaan karena Tuhan besertamu. Ya, Natal, Immanuel, Allah beserta kita. Kita tidak pernah sendiri kalau Natal itu ada. Perasaan kemanusiaan akan segera kalah. Karena gema lonceng Natal bukan lonceng yang di gereja. Karena gema lonceng Natal berdentang di dalam hati, merdu sekali. Panggilan Natal memberikan ketenangan, kenyamanan, keteduhan bagi batin kita. Maka tahulah kita betapa indahnya Natal dan Natal dan Natal dan Natal. Walaupun dia datang silih berganti dari tahun ke tahun tak pernah menjemukan. Karena ini bukan soal apa yang ada. Karena ini bukan soal aku dan kau. Tapi ini soal aku dan Tuhan, engkau dan Tuhan, kita dan Tuhan. Ya, sudah pasti Tuhan tidak pernah menjemukan. Tuhan selalu ada dalam kelembutan, memberikan ketenangan dalam batin. Mengelus penuh kasih sayang. Memberikan damai yang tak terbilang, yang tak mungkin kita beli di toko manapun di muka bumi. Yang tidak mungkin kita buat oleh orang ahli apapun yang ada di kolong langit ini. Ya, Natal memang sebuah sukacita yang luar biasa. Natal menjadi gegap gempita. Tapi kalau kau sampai tak memilikinya, awas, mungkin engkau sudah melewatkan Natal. Jadi, periksa dulu, masihkah ada Natal dah itu? Kalau tidak, berhenti dan berdoalah. Semoga Natal itu kembali. Bukan di sampingmu, tapi di hatimu. Bukan di sekitarmu, tapi di hatimu. Selamat Hari Natal. Bersama saya, Bigman Sirait.